طيب بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أما بعد، حروف العطف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد، باب العطف وحروف العطف 10، حروف عطف على 10، وهي الواو والفاء وثم وأو وأم وإما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع. وأقول dalam syarahnya dikatakan, aku katakan للعطف معنيان، bahwa عطف itu ada dua makna. أحدهما لغوي والآخر اصطلاحي. Yang satu makna bahasa, yang kedua makna istilah. Yani menurut istilah ahli nahu. أما معناه لغة، adapun maknanya secara bahasa، فهو الميل، kecenderungan atau kecondongan. Taqulu, kau katakan misalnya atafa fulanun ala fulan. Fulan condong kepada si fulan. Turid annahu mala ilaih. Yang dimaukan adalah fulan cenderung kepadanya. Wa ashfaqa alaih. Wa ashfaqa alaih. Sayang kepadanya. Suka kepadanya. Itu makna ataf. Dan termasuk makna ataf adalah berbelok. Artinya condong ke arah yang lain. Kalau seseorang berjalan lurus, tiba-tiba dia berbelok ke kanan, maka dikatakan atafa lil yamin. Atau berjalan ke kiri, maka dikatakan atafa lil yasar. Atau dengan tambahan huruf, yani mazid, sulasi mazid, menjadi in atafa nan atif lil yamin nan atif lil yasar. Al-muhim, makna ataf adalah kecenderungan secara bahasa. Apakah hakiki atau ma'nawi? Yang hakiki seperti tadi, berbelok ke kanan, berbelok ke kiri. Kalau yang ma'nawi, aku cenderung kepada si fulan, aku cenderung kepada si fulan. Itu ma'nawi. Bukan badan yang berbelok, tapi hatinya yang cenderung kepadanya. Baik. Ala kulli hal, tentunya, makna yang berkait dengan pembahasan kita, karena pembahasan kita pembahasan nahu, maka makna yang berkait dengan kita adalah makna istilahi. Yani ala istilahin nahuyin. Menurut istilahnya para ahli nahu. Qala ammal 'ataf fil istilah, adapun makna 'ataf dalam istilah, fahuwa qisman, maka dia ada dua jenis. Ada 'atful bayan dan tsani 'atful nasak. 'Ataf yakni mengikuti sesuatu, cenderung pada sesuatu atau mengikuti sesuatu. Ada yang fungsinya bayan sehingga dijuluki dengan 'atfu bayan. Ada yang atfun nasak, hanya menyatukan karena dia terkena amil yang sama. Amma atful bayan, ada pun atful bayan, contohnya fahuwa attabi' aljamid almuwaddih limatbu'ihi. Definisi atful bayan adalah yang mengikuti sesuatu yang jamid, sesuatu yang beku, yang gak bisa ditasrif. Al-muwaddih, dengan tujuan menjelaskan. Limat bu'ihi, menjelaskan yang diikutinya. Fil ma'arif, itu kalau pada ma'rifah, fungsinya menjelaskan. Tapi mukhassis, dia akan mengkhususkan kalau fin nakirah. Kenapa dikatakan mengkhususkan fin nakirah? Karena pada nakirah, tetap saja dia nakirah. Tidak menjadi ma'rifah. Berarti tetap tidak jelas. Tetapi walaupun tidak jelas, dia sudah dikhususkan. Maka dikatakan mengkhususkan. Tapi pada ma'rifah, menjelaskan. Karena memang jadi jelas. Tapi pada nakirah, tidak jadi jelas. Tetapi jadi khusus. Kita lihat contohnya. Bil mithal, yattadihil maqal. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan oleh orang Arab. Bil mithal, yattadihil maqal. Dengan contoh, ucapan menjadi lebih jelas. Tapi kita lihat contohnya. Famitsalu 'atfil bayan fil ma'arif. Contohnya aslu bayan dalam ma'rifah. Ja'ani Muhammadun abuka. Ja'ani Muhammadun abuka. Muhammadun ma'rifah. Min ayy jins? Dari jenis ma'rifah apa ini? Isim? Alam. Isim alam. Maka dia ma'rifah. Kemudian atafahu abuk. Diikuti di belakangnya kalimat abuka. Kenapa enggak bisa dikatakan bahwa ini na'at man'ut, sifat mausuf? Karena kalimat abuk jamid juga. Enggak bisa dikatakan sifat. Enggak mungkin jadi sifat kan? Berarti apa itu fungsinya? Muhammadun abuk. Ja'ani, datang kepadaku, Muhammadun abuka. Dia bukan sifat. Tetapi fungsinya menjelaskan. Muhammad, bapakmu. Maka inilah yang disebut dengan atfu bayan. Ngikut di belakangnya untuk menjelaskan. Atafa artinya ngikut. Sedangkan dia katakan bayan, yakni menjelaskan. Muhammad siapa? Muhammad abuka. Muwaddih. Jadi semakin jelas. Fa'abuka atuf bayan ala Muhammad. Maka abuka adalah atfu bayan terhadap Muhammad. Wa kilahuma ma'rifah. Kedua-duanya ma'rifah. Yang pertama ma'rifah karena isim alam. Yang kedua? Karena apa? Hah? Wama udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Ya kan? Dia udhifa. Abu atau abu udhifa ila dhamir. Dan dhamir adalah alam yang tinggi. Atau dia adalah maksud saya ma'rifah ya, yang tinggi. Al-ismil mudmar pertama. Abuka. Maka udhifa ilal domir. Tingkatannya tingkatan domir. Fahib dua-duanya ma'rifah. Wasani fil misal muwaddihul lil awal. Yang kedua dalam contoh itu menjelaskan yang pertama. Yang kedua yakni kalimat abuka menjelaskan kalimat yang pertama yaitu Muhammad. Muhammad dijelaskan dengan kalimat abuk. Muhammadun abuka. Itu pada ma'rifah. Sekarang contoh pada nakirah. Misaluhu fin nakirat. Contohnya pada nakirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahlun nar yang ketika mereka kehausan Allah tuangkan pada mereka ma'in sadid. Ma'in sadid. Fa sadid 'atfu bayan 'ala ma wa kilahuma nakirah. Ma'in nakirah. Apa ciri-cirinya? Mutaqribuhu. Nah, mutaqribuhu salaha kullu ma salaha dukhulul alif wa lam ilayh. Bisa dikasih alif lam? Bisa. Al-ma'u. Sadid juga sama. Bisa dikasih alif lam? As-sadid. Sadid itu cairan yang keluar dari seseorang ketika terbakar atau ketika luka. Apa yang keluar dari padanya? Itu sadid. Menjijikkan. Baik. Sekarang kita tanya, ma'in sadid, wakilahuma nakirah, wasani fil misal. Sekarang contoh yang kedua, atau contoh pada kalimat itu, yang kedua, mengkhususkan yang pertama. Saya tanya sekarang, apakah menjelaskan atau tidak menjelaskan? Ma'in sadidin, air sadid. Menjelaskan atau tidak menjelaskan? Kalau menjelaskan, dia jadi ma'rifah. Karena makna jelas itu ma'rifah. Ini tetap enggak jelas. Air sodid yang mana? Tidak tahu masih. Maka bukan menjelaskan, tetapi mengkhususkan. Air tadinya am. Semua yang cair disebut air. Air susu, air ketuban, air kelapa, air sungai, air apa lagi. Segala macam yang cair dikatakan air. Air madu dan seterusnya. Itu am. Tetapi dengan kalimat sodid, sudah. Cairan sodid. Dikhususkan. Tetapi yang mana masih belum jelas. Sehingga dia tetap dalam keadaan nakirah. Berarti fungsinya apa? Hanya mengkhususkan. Tadinya air mencakup seluruh cairan, sekarang cairan khusus. Qala amma 'atfun nasak. Sekarang kita bahas 'atfun nasak. Itu kita ulangi sedikit agar kalian ingat apa yang telah dibahas pada kajian yang lalu. Amma tsani 'atfun nasak. 'Atfun nasak dari kata nasaka yang artinya menyusun rapi, nasaka. Tetapi itu secara lugatan, secara istilah huwa tabi' alladhi yatawassat bainahu wa bain matbu'ihi ahadul hurufil ashrah. Bahwa atfud nasaq adalah yang menengahi antara dia dengan yang mengikutinya, atau yang ditengahi antara dia yang dan mengikutinya, ahadul huruf al-ashrah, salah satu dari huruf yang 10. Perhatikan, kita mendapatkan satu pelajaran penting bahwa atfu bayan dengan atfu nasak perbedaannya sangat jelas. Kalau atfu bayan tidak memakai huruf, atau dengan kata lain, la yatawassat bainahuma harfun. Ma'in sadidin. Muhammadun abuk. La yatawassat bainahuma harfun. Tidak ditengahi antara keduanya satu huruf pun. Khalas? Berarti mirip dengan apa? Mirip dengan na'at man'ut. Hanya perbedaannya, kalau na'at dan man'ut jelas ada sifat di sana. Seperti Zaidun al-aqil, Zaidan al-aqila. Al-aqil sifat. Dan dia munsharif, dia ditasrif. Dia tidak jamid, gharu jamid. Tetapi ini jamid. Muhammadun abuka. Jamid dengan jamid. Khalas. Berarti enggak bisa dikatakan sifat, tapi itu atfu bayan. Baik. Perbedaannya, kalau atfu nasab ditengahi antara keduanya, yang mengikuti dengan yang diikuti, ditengahi dengan salah satu dari huruf-huruf yang 10. Apa huruf-huruf yang 10? Al-awwal al-waw. Huruf waw. Wa hiya li mutlaqil jam'i. Waw ini adalah untuk menunjukkan kebersamaan secara mutlak. Fa ya'tif biha al-mutaqarinan. Maka di atas dua yang berserikat dengan waw. Apa maknanya mutlak? Mutlak itu tidak ada keterangan tambahan, enggak ada fungsi lain. Hanya sekedar mengatakan ini dan ini sama. Kalau dikatakan jama' Muhammadun wa Ali, maknanya jama'a baina Muhammad wa Ali fil maji. Dikumpulkan antara Muhammad dengan Ali, dua-duanya datang. Tidak menyatakan siapa dulu, yang ini dulu atau yang itu dulu. Tidak dibahas apakah bersama-sama atau berada jaraknya. Tidak dibahas yang lainnya. Khusus hanya sekedar menyamakan dalam fa'ilnya atau dalam amilnya. Menyamakan amilnya. Sama-sama datang. Ja'a Muhammadun wa Ali. Apa kita pahami? Dengan waw, wa Ali, artinya Ali pun sama dengan Muhammad. Fimadha? Fil maji. Fil maji. Idza kana maji'uhuma ma'an. Kalau kedatangan Muhammad dan Ali bersama-sama, maka dikatakan datang Ali, datang Muhammad. Daripada mengulang datang Ali, datang Muhammad, maka kamu katakan datang Ali wa Muhammad. Ja'a Aliyun wa Muhammad. Wa ya'tif biha as-sabiq 'ala al-muta'akhir. Berarti mengikuti yang belakang yang depannya. Ja'a Aliyun wa Muhammad. Aliun yang depan, Muhammad yang belakang, berarti yang ikut yang mana? Muhammad ikut Ali. Datang Ali dan juga Muhammad. Artinya Muhammad juga datang. Idza kana maji'u Mahmud sabiqan 'ala maji' Ali, ya'tif biha al-muta'akhir 'ala as-sabiq. Kalau ternyata Mahmud lebih dulu datangnya daripada Ali, maka dikatakan ja'a Mahmud wa Ali. Nahu ja'a Aliun wa Muhammad idza kana maji' Muhammad muta'akhiran. Kalau Muhammad datang belakangan, Ali datang duluan, maka dikatakan ja'a Aliun wa Muhammad. Ini barakallahu fikum, dikatakan seperti itu. Walaupun sungguhnya waw tidak menunjukkan mana yang lebih dulu atau yang belakangan. Dengan ringkas kata, mutlak. Qala wa hiya al-mutlaqul jam' li mutlaqil jam'. Ini yang perlu kasih garis atas atau dikasih stabilo bahwa itu adalah fungsi waw, hanya menunjukkan kebersamaan dalam amilnya. Ini sama-sama datang. Asani Yang kedua, alfa. Wahia litertibi wa ta'qib. Lihat. Alfa. Litertibi wa ta'qib. Wa mana? Untuk menunjukkan adanya tertib. Untuk menunjukkan adanya ta'qib. Apa lagi? Ada satu lagi yang belum tulis di sini. Hah? Tarafi itu kebalikannya ta'qib. Kalau ta'qib tidak tarafi, tarafi tidak ta'qib. Maksud saya, bahwa atofnya jangan lupa. Waw tadi li'atfil mutlak. Fa, untuk atof juga jelas. Karena ini hurufnya huruf atof semua. Cuma tidak ditulis oleh beliau, karena dianggap mafhum. Sudah dipaham. Berarti apa fungsinya? Fungsinya lil'atfi, wat-tertibi, wat-ta'qib. Dia untuk menunjukkan atof. Atof itu ngikut. Artinya dengan fa juga, dia ngikut yang sebelumnya. Apa makna tertib? Tertib an-nathani ba'dal awal. Lihat yang saya katakan tadi. Bahwa waw tidak menunjukkan tertib. Sehingga mana dulu tidak dibahas. Walaupun tadi disebutkan seperti itu. Bahwa kadang-kadang memang yang pertama mengikuti yang belakangan. Maksudnya yang belakangan mengikuti yang pertama. Kalau ja'a Muhammadun wa Ali, maka Ali mengikuti yang pertama. Tetapi sesungguhnya waw tidak menunjukkan tertib sama sekali. Limutlaqil jam'i, hanya menunjukkan kebersamaan saja. Baik. Amma alfa, adapun fa menunjukkan tertib. An-nathani ba'dal awal, bahwa yang kedua itu setelah yang pertama. Wa mana ta'qib, sedangkan makna ta'qib annahu aqibahu bila muhla. Adapun makna ta'qib adalah bahwa dia datang langsung di belakangnya tanpa ada jarak. Langsung di belakangnya tanpa ada jarak. Perhatikan. Kalau ada dua orang. Atau dua kelompok. Baris per baris. Yang di depan penunggang kuda. Yang di belakang berjalan kaki. Tapi beriringan. Maka kamu akan katakan. Qadimal fursan fal musyah. Datang penunggang kuda. Fa al musyah. Dan yang berjalan kaki. Maknanya beriringan, langsung. Masuk Muhammad dengan Ali. Langsung begitu. Di Ali, di belakangnya Muhammad. Maka akan dikatakan, ja Muhammadun fa'ali. Datang Muhammad kemudian Ali. Langsung. Di belakangnya, beriringan. Berbeda dengan thumma nanti. Kalau thumma litarahi. Ali dulu, Muhammad dulu datang. Tidak lama kemudian, datang Ali. Maka dikatakan ja'a Muhammadun thumma Ali, kemudian Ali. Ada jarak. Berarti saya katakan tadi apa? Tarakhi dengan ta'qib berlawanan. Kalau ta'qib itu langsung di belakangnya beriringan, kalau tarakhi ada jarak. Nahu contohnya bila muhlah artinya bila jarak, tanpa jarak. Nahu qadimal fursanu fal musyah. Datang fursan, para penunggang kuda. Fal musyah, kemudian di belakangnya secara langsung para pejalan kaki. Dari masyi, yang berjalan kaki, yamsyi. Idza kana majul fursan sabiqan wa lam yakun baina qudumil fariqaini muhlah. Yani jika datangnya penunggang kuda itu lebih dulu, itu menunjukkan tertib. Wa lam yakun baina qudumil fariqaini muhlah, dan enggak ada antara penunggang kuda dengan yang berjalan kaki, tidak ada muhlah, tidak ada jarak. Langsung di belakangnya, beriringan. Maka dikatakan ta'qib. Bitartibi wa ta'qib. Dia berfungsi ataf, wa tartib wa ta'qib. Mafhum? Hah? Baik, contoh ketiga. Huruf yang ketiga. Al-thalith summa. Wahia litertib ma'at-tarakhi. Wahia litertib wa-tarakhi. Jangan lupa bahwa ini huruf ataf. Berarti fungsi ataf otomatis. Bahwa fungsinya adalah menunjukkan kebersamaan dalam sebuah pekerjaan. Dan juga menunjukkan tertib, berurutan. Dan juga menunjukkan tarakhi. Adanya jarak antara keduanya. Ada muhlah. Ada muhlah. Wa ma'ana tertib qad sabaq. Makna tertib sudah lewat. Artinya ini dulu baru itu. Sedangkan makna tarakhi, anna bainal awal wasani muhlatun. Bahwa antara yang pertama dengan kedua ada jarak, tidak langsung. Nahu arsalallahu Musa, thumma Isa. Allah mengutus Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Ada jarak? Nabi Musa dengan Nabi Isa? Jauh. Ada jarak jauh sekali. Thumma Muhammadan alaihimus salatu wassalam. Kemudian Nabi Muhammad SAW. Lebih jauh lagi. Karena melewati masa fatrah. Antara Nabi Musa, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW ada masa fatrah. Masa fatrah itu masa kekosongan. Tidak adanya Rasul. Itu sangat jauh sekali. Maka pakainya thumma. Tidak tepat kalau pakai fa. Baik. Berarti perbedaannya dengan fa? Nah, ada jarak. Kalau fa, tidak ada jarak. Langsung. Habis dia, dia. Habis Muhammad, Ali. Habis penunggang kuda, langsung berjalan kaki. Baik. Ar-rabi' aw. Wa hiya litakhir awil ibahah. Litakhir awil ibahah. Untuk menunjukkan pilihan. Mau yang ini atau yang itu. Atau untuk menunjukkan silahkan. Mau yang mana. Ada fungsi atas? Naam, karena dia huruf al-atas. Tetapi tidak kedua-duanya, tetapi dipilih. Seperti al-farq bainahuma, perbedaan antara keduanya, antara pilihan dengan tawaran, atau pilihan tawaran dengan ibahah, dengan mempersilahkan, anna takhir la yajuzu ma'al jama'. Takhir itu kalau tidak mungkin bersama-sama. Kalau tidak mungkin dipilih keduanya. Tidak mungkin. Berarti itu takhir. Wal ibahah, adapun ibahah, bisa memilih kedua-duanya. Wabil misal yattadihul maqal. Dan dengan contoh akan jadi jelas pembicaraan. Misal, at-takhir. Contohnya, takhir. Tazawwaj Hindan au ukhtaha. Menikahlah dengan Hindun atau saudarinya. Boleh enggak dua-duanya? Hah? Wa anta jama' bainal ukhtain. Kata Allah tidak boleh kau mengumpulkan dua kakak beradik menjadi istri. Berarti kan enggak boleh kumpulkan. Berarti apa makna tazawwaj Hindan au ukhtaha? Nikahilah Hindun atau saudarinya. Takhir atau ibahah? Takhir. Silakan. Tayib, apakah dua-duanya terkena amil? Terkena amil kalimat tazawwaj? Terkena apa enggak terkena? Terkena. Karena memang fungsinya fungsi ataf. Jangan lupa. Hurufnya huruf apa? Huruf ataf. Ataf itu artinya menyatukan dalam satu keadaan. Artinya dua-duanya sama-sama terkena amil. Terkena faktor dari amil. Sedangkan amilnya di sini tazawwaj. Nikahilah Hindan atau nikahilah ukhtaha. Kan begitu. Kedua-duanya terkena kalimat tazawwaj. Tazawwaj Hindan atau tazawwaj ukhta Hindin. Sahih? Itu maknanya. Tetapi karena tidak mungkin dinikahi dua-duanya, maka maknanya adalah pilihan. Mau yang ini atau yang itu. Misalul ibahah. Misalul ibahah. Udrusil fiqha. Awin nahu. Belajarlah fiqih atau nahu. Atau apa saja lah. Jangan nganggur kamu. Ya, misalnya gitu. Dalam bahasa Arab kita katakan apa? Udrusil fiqh. Awin nahu. Udrusil fiqh. Awin nahu. Atau yang lainnya. Maksudnya hendaklah kau belajar mau fikih ke, mau nahu ke. Boleh enggak dua-duanya? Boleh. Atau dua-duanya ke. Baik. Ini namanya ibaha. Mau yang ini, mau yang itu, silakan. Abaha. Abahahu. Ya. Mengizinkan, membolehkan. Fa inna ladaika minasyara' dalilan ala annahu la yajuzul jama' bainahin wa ukhtiha bizawaj. Karena sungguhnya padamu ada syariat yang menunjukkan bahwasanya tidak boleh mengumpulkan antara seorang wanita dengan saudarinya. Dijadikan istri kedua-duanya, tidak boleh. Wala tashukku fi annahu yajuzu jama' bainal fiqh wan nahwu. Dan tidak ragu lagi, boleh engkau mengumpulkan dalam belajar fiqh dan nahwu bidirasah. Belajar nahwu dan juga belajar fiqh. Maka yang pertama itu litakhir, yang kedua lil ibahah. Berarti apa makna au? Atau apa fungsi au? Lil atfi wa wat takhyiri wa al ibahah, salah. Litta apa pertama? Lil atfi. Terus wat takhyiri wa ibahah, salah. Kenapa? Karena la yajuzul jama', tidak boleh menjama' antara takhir dengan ibahah. Kalau ibahah bukan takhir, kalau takhir bukan ibahah, maka tidak boleh pakai waw, pakainya apa? Au. Jangan lupa itu. Salah, disalahkan dalam ulangan. Apa fungsinya au? Lil 'athfi wat takhyiri aw al ibahah. Au pakainya. Sebab kalau ibahah bukan takhir. Kalau takhir bukan ibahah, enggak mungkin kedua-duanya. Maka harus pakai apa? Au. Jangan pakai wow. Yang kelima. Wa hiya li talabit ta'yin, kalimat am. Yang seringkali ditafsirkan atau diterjemahkan atau juga sama dengan au. Ternyata fungsinya agak sedikit berbeda. Agak sedikit berbeda. Wa hiya li talabit ta'yin. Am itu adalah permintaan penentuan. Ini untuk menentukan yang mana. Ba'da hamzah al-istifham, setelah hamzah al-istifham. Hamzah al-istifham adalah hamzah yang bermakna hal. Apakah engkau belajar fiqh? Amin nahwi. Amin nahwa. Adarasta al-fiqh atau al-nahwa? Adahamta ila huna aw ila hunaka. Pakainya am. Am ila hunaka. Biasanya am itu selalu setelah hamzah al-istifham. Mana hamzah al-istifhamnya? A. Darasta. Yang artinya apakah? Adarasta. Apakah kau belajar? Al-fiqha amin nahu. Akhadta al-fiqha aw al-nahu. Adarabta al-Hasan am al-Husain? Apakah engkau pukul Hasan atau Husain? Disebutnya dengan am. Adarabta Muhammadan atau Mahmudan? Naam. Barakallahu fikum. Berarti apa fungsinya? Di samping ataf at-ta'yin, talab at-ta'yin, meminta penentuan. Berarti jawabannya apa? Satu. Imma Muhammad atau Mahmud. Imma fiqh atau nahw. Yang keenam. Imma bisyarat an tusbaq bimisliha. Imma dia memiliki syarat untuk berfungsi sebagai ataf. Memiliki syarat. Antusbaq bimisliha. Syaratnya adalah hendaklah didahului dengan huruf yang sama. Sehingga untuk mengatafkan yang satu dengan yang kedua butuh dua. Dua imma. Imma kada wa imma kada. Imma syakiran wa imma kafura. Imma an tajlis wa imma an takhruj. Mau duduk atau keluar. Disebutnya dengan dua kali. Ini khusus pada imma bisyarat antusbaq bimitsliha. Dengan syarat disebutkan dengan yang sama. Pada yang pertama dan pada yang kedua. Artinya pada yang atif, pada yang ma'tuf. Dua-duanya. Pada yang tabi' atau pada yang matbu'. Wahiyya mitla'au. dan dia fungsinya sama dengan au. Apa tadi au fungsinya? Litakhir wa au ibaha. Bukan wa. Imma juga sama. Litakhir au ibaha. Ma huwa qawlihi ta'ala fashuddul wasaq fa imma mannan ba'du wa imma fida'a. Fashuddul wasaq, maka ikatlah mereka. Kemudian setelah itu diikat, maksudnya ditawan, jadi tawanan perang. Imma mannan ba'du wa imma fida'an. Apakah dia memberikan dengan atau dibebaskan dengan baik atau dengan tebusan? Ini yang ini atau yang itu. Wa nahu tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Sama maknanya dengan tazawwad hindan au ukhtaha. Sama. Tapi kalau pakai am, harus disebutkan dua kali. Tazawwaj imma hindan wa imma ukhtaha. Zain? Baik. Karena sama dengan au, tidak perlu banyak contoh. Coba sekarang ganti. Contoh di au, kamu rubah menjadi imma. Seperti apa jadinya? Coba kembali kepada au. Ada dua contoh. Satu contoh, tazawwaj hindan aw ukhtaha. Kalau diganti imma, tazawwaj imma hindan imma ukhtaha. Nah, sekarang udrus al-fiqha aw an-nahw. Bagaimana kalau pakai imma? Udrus imma al-fiqha wa imma an-nahw. Nah. Ila huna, hal hunaka soal? Ada pertanyaan? Silakan. نعم مفهوم. نواصل ولا نستريح؟ نواصل masih belum panas kepalanya. طيب السابع yang ketujuh. بل وهي للإضراب. Wa ma'nahu apa idrab? Ma'nanya ja'ala ma qablaha fi hukmi al-maskuti anhu. Dijadikan apa yang sebelumnya diabaikan. Hukmi al-maskuti anhu ada diabaikan. Yang sebelumnya diabaikan, yang kedua yang ditetapkan. Contoh, ma ja'a Muhammadun bal Bakr. Tidak datang Muhammad, bahkan Bakar. Baik. Mana yang maskut ya anhu? Yang maskut? Muhammad. Mana jalan Muhammad? Muhammad tidak datang. Bahkan Bakar yang datang. Tapi ketika di'irabkan, kenapa Muhammad marfu'? Karena ada ja'a. Ja'a Muhammadun. Walaupun dinafikan dengan ma. Ma ja'a Muhammadun. Tapi secara amil, yaitu itu juga. Amil kepada Muhammad ja'a, amil kepada Bakar juga ja'a. Kedua-duanya marfu', karena dia fa'il dari ja'a. Berarti sama. Itu namanya ataf. Ataf itu, dia bersama-sama terkena satu amil. Baik. Hanya pada bal yang kedua ditetapkan, sedangkan yang pertama fi hukmil maskuti anhu, diabaikan. Kalau yang ini tidak, yang itu, yang iya. Baik. Seperti kalimat maja'a Muhammadun bal Bakar, tidak datang Muhammad, bahkan Bakar. Wa ishtarat lil 'athfi biha syartan, dan untuk mengatafkan dua perkara dengan bal itu ada syarat. Syartan ada dua syarat. Al-awwal an yakuna al-ma'tuf biha mufradan. Bayang ma'tuf harus mufrad. La jumlatan, tidak boleh dengan jumlah. Artinya tidak boleh dengan kalimat sempurna dengan jumlah, tetapi dengan mufrad. Syarat kedua, alla yasbiquha istifham. Syarat kedua tidak didahului oleh al-istifham, pertanyaan. Kaku dan tidak layak dalam telinga orang Arab. Kalau kamu katakan hal majaa Muhammadun bal Bakr, enggak ada. Atau kalimat ajaa Muhammadun bal Bakr juga enggak nyambung. Syaratnya tidak didahului oleh pertanyaan. Majaa Muhammadun bal Bakr. Nah, yang kedelapan, la wahiyya tanfi amma ba'daha nafsal hukm alladhi thabata lima qablaha. Bahwasanya la ini di samping mengatafkan, membarengkan dua isim dalam satu amil, tetapi fungsinya justru meniadakan hukum yang telah sabit pada yang sebelumnya. Muhammad Ahmad. Muhammad isim pertama, yang isim yang kedua. Yang kedua ditetapkan. Yang pertama ditetapkan, yang kedua dinafikan. Ahmad tidak seperti Muhammad, tapi fiilnya satu. Itu tuh juga dia datang. Ahmad enggak gitu. Apa disebutkan dalam bahasa Arab? Ja Muhammadun la Ahmad. Yang datang Muhammad bukan Ahmad. Tapi secara i'rab kenapa dia marfu? Kenapa dia marfu? Dua-duanya karena ada ja. Sahih? Maka ataf juga dia. Ma atau ja'a Muhammadun la Ahmad. Yang datang adalah Muhammad bukan Ahmad. Ini bukan Ahmad yang datang. Tapi dia datang juga. Apa terkena amil ini juga. Sahih? Kita lihat contohnya. Bil misal, yattadihul maqal. Qal, ja'a Bakrun la Khalid. Datang Bakar, bukan Khalid. Yang datang Bakar, bukan Khalid. Kenapa dikatakan ataf? Bukankah ataf ini termasuk tawabi'? Berarti ada tabi, ada matbu'. Berarti Khalid ngikut Bakar. Kok catatannya berbeda? Iya. Khalid ngikut Bakar dalam amilnya, yaitu ja'a. Tetapi pada Bakar ditetapkan, pada Khalid dinafikan. Itu fungsinya la. Fungsinya la. Sehingga kalimat ja'a enggak perlu diulangi. Cukup dengan ataf la. Ja'a Bakrun la Khalid. Artinya ja'a Bakrun la Khalid, bukan Khalid yang datang. Yang kesembilan. Lakin wa hiya tadullu ala taqrir hukmi ma qablaha wa itsbat daddihi lima ba'daha. Nahu la uhibbul kusala lakinil mujtahidin. Lakin di samping fungsi ataf, dia tadullu ala taqriri hukmi ma qablaha. Dia menunjukkan penetapan terhadap hukum pada yang sebelumnya, tetapi menetapkan lawannya pada yang setelahnya. Ini yang sebelumnya, yang setelahnya. Menetapkan pada yang sebelumnya, tetapi menetapkan lawannya pada yang ini. Misalnya contohnya, ma ja'a Muhammadun bal Ahmad. Atau walakin Ahmad. Ma ja'a Muhammadun walakin Ahmad. Berarti yang kedua ditetapkan lawannya. Perhatikan, la uhibbul kusala, aku tidak suka orang-orang malas. Lakinnal mujtahidin, tetapi yang aku suka adalah orang-orang yang rajin. Baik, kedua-duanya ikut dalam masalah apa? Kedua-duanya ikut dalam masalah suka. Uhibbul kusala, uhibbul mujtahidin. Tetapi yang pertama dinafikan, la uhibbul kusala. Yang kedua ditetapkan, lakinnal mujtahidin. Maka kedua-duanya terkena amil uhibbu, hanya saja dia terhalang dengan lakin. Nah, berarti lakin berfungsi atof dengan fungsi menetapkan lawannya dari yang pertama. La uhibbul kusala, aku tidak suka kusala. Tetapi mujtahidin. Berarti yang mujtahidin sukai apa enggak disukai? Hah? Disukai. Paham? Yang ke-10. Hatta fi ba'dil mawadi', di beberapa tempat saja. Apa fungsinya hatta? Wahiyya lit tadriji wal ghayah. Hatta itu fungsinya untuk menunjukkan tahapan dan untuk menunjukkan tujuan. Tahapan dan tujuan. Contoh yang menunjukkan tadarruj atau tadrij, tahapan, seperti kalimat atau diterangkan dulu oleh beliau, dilalah alal qada'il hukum syai'an fa syai'an. Apa tadrij itu? Tadrij itu penunjukan tentang berakh. Berhilangnya atau menghilangnya sebuah hukum, tapi syai'an fa syai'an, secara bertahap. Hilangnya hukum dari dia sedikit demi sedikit. Itu yang namanya tadrij. Nahu yamutun nasu hatta al-anbiya. Manusia semua akan mati, termasuk para nabi. Mana diatafkan? Apa dengan apa? Yamutun nasu hatta al-anbiya'u. Mana atifan ma'atuf? Hah? Al-anbiya' yang atif, yang ma'atuf an-nas. Artinya para anbiya ngikut manusia. Dalam masalah apa? Masalah kematian. Yamutun nas, manusia akan mati. Hatta al-anbiya, hingga para nabi pun akan mati. Baik langsung atau bertahap? Bertahap. Fulan mati, fulan mati, fulan mati, sampai para nabi pun akan mati. Ini pakai hatta. Hatta al-anbiya. Baik. Wa ta'ti hatta ibtida'iyah ghair 'atifah. Ini belum contohkan yang kedua oleh beliau. Yang kedua adalah al-ghayah. Al-ghayah itu pada akhirnya akan mati semua. Hatta al-anbiya. Katakan yamutun nas hatta al-anbiya. An-nas dengan anbiya sama-sama terkena fi'il yamutu. Kedua-duanya terkena fi'il yamutu, maka itulah yang disebut atas. Dia ngikut. Ngikut sama-sama dengan nas dalam hukum, yaitu al-maut. Hanya saja sedikit demi sedikit, maka dikatakan dengan hatta. Wa ta'ti hatta ibtida'iyah ghair 'atifah. Tetapi hatta kadang-kadang datang sebagai ibtida'iyah, bukan 'atifah, tidak sebagai huruf 'atf. Idza kana ma ba'daha jumlah, kalau apa yang datang setelahnya sebagai jumlah atau dalam bentuk jumlah. Nahu, contohnya, jaa ashabuna hatta Khalidun hadirun. Jaa ashabuna, datang sahabat-sahabat kami hingga Khalid hadir. Khalid saja hadir, yang jarang hadir itu orang berarti. Datang semua, hatta Khalid hadir. Khalid pun ada. Baik. Apakah dia atuf? Perhatikan. Kalau dikatakan atuf, atuf kemana? Apakah Khalid atuf kepada ashabuna? Ja ashabuna wa ja Khalidun? Tidak. Kenapa? Karena Khalid sudah ada khabarnya, yaitu hadir. Khalidun hadirun. Ja ashabuna hatta Khalidun hadirun. Berarti kalau yang ikutnya dalam bentuk jumlah, maka itu bukan hatta yang berfungsi atif. Bukan huruf atif. Dia saat itu sebagai ibtidaiyah. Sebagai pemulaan jumlah saja. Ja ashabuna jumlatun mufidatun tamah. Selesai. Sempurna. Ja ashabuna. Kemudian ada jumlah kedua. Khalidun hadirun. Yang jumlah dengan jumlah. Maka hatta itu hanya ibtidaiyah, hanya membuka jumlah kedua. Ibtidaiyah artinya memulai atau membuka jumlah yang kedua. Jumlah yang pertama, ja ashabuna, datang teman-teman kami. Jumlah yang kedua, Khalidun hadir. Khalid hadir. Maka dijama dengan kalimat ja ashabuna hatta Khalidun hadir. Hingga Khalid pun hadir. Wa ta'ti jarrah. Dan kadang-kadang hatta datang sebagai huruf jar. Inilah yang dikatakan mitu wa fi qalbi syai'un min hatta. Aku mati dalam keadaan di pikiranku masih ada hatta. Karena dia huruf yang aneh. Kadang sebagai ibtidaiyah, kadang sebagai huruf atof, kadang sebagai huruf jar. Contohnya, nahu qalihi ta'ala hatta matla'il fajr. Kenapa matla'i? Kenapa dia? Kasrah, majrur. Majrur bihatta. Berarti hatta sekarang bikin jar. Iya. Walihada qala al-muallif wa hatta fi ba'dil mawadi'. Oleh karena itu muallif mengatakan hatta di beberapa tempat. Karena di tempat lain, dia huruf atuf. Di tempat lain, dia sebagai ibtidaiyah. Di tempat lain, nanti pembahasan lebih banyak lagi. Ada yang berpendapat bahwa itu isim, bukan huruf. Ayo. Lebih repot lagi itu sudah. طيب لا هنا بارك الله فيكم وتوفيق العافيه الهدايه ورحمه سبحانك وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك